Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amiyai wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wal uqdatan milisani yafqahun qawli. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, para mahasiswa, santri, wali santri dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kuliah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Pagi ini kita masuk sesi yang ke-19. Insyaallah kita akan bahas tentang hakikat peradaban barat dan dampaknya, ya, pengaruhnya terhadap pemikiran Islam. Sebenarnya secara lengkap ya tema itu ada di buku saya ini, ya. Buku Wajah Peradaban Barat dari hegemoni Kristen ke dominasi sekuler liberal. Ya, pengantar Profesor Dr. Muhammad Nurwan Daud. Jadi pertama saya harus mengucapkan terima kasih yang pertama untuk kepada Profesor Muhammad Nurwan Daud telah bersedia memberi kata pengantar penting untuk buku ini, ya, karena buku Wajah Peradaban Barat ini adalah buku paling serius yang pernah saya tulis, ya, setelah disertasi doktor tentunya. Jadi buku ini melalui riset yang panjang, ya, melalui perjalanan yang panjang dan juga penghayatan, ya, akan kondisi umat Islam di lapangan, khususnya di kalangan para intelektual dan calon intelektual kita, para mahasiswa. Ya, jadi tahun 2005 buku ini pertama kali terbit dan tahun 2006 alhamdulillah buku ini dinyatakan sebagai buku terbaik, ya, dalam Islamic Book Fair tahun 2006, ya, untuk kategori non-fiksi. Nah, ucapan terima kasih yang kedua tentu pertama kepada Profesor Syed Naqib Alatas, ya, karena buku ini bisa saya tulis, ya, merujuk kepada perpustakaan Istek, ya, kampus Istek yang waktu 2003 saya mulai kuliah di sana, dan salah satu yang kemudian saya nekat untuk kuliah di situ adalah koleksi perpustakaannya yang luar biasa. Jadi koleksi perpustakaan tentang tentang Yahudi, tentang Kristen, tentang Hindu, tentang Buddha, tentang gender, filsafat, ya, hermeneutika dan sebagainya, itu sangat, bisa dikatakan sangat melimpah. Dan Profesor Alatas sendiri yang memilih buku-buku penting, ya, menjadi rujukan dalam berbagai bidang pengetahuan, khususnya tentang memahami, ya, memahami Barat itu. Prof. Alatas mengingatkan, ya, bahwa kalau di era modern sekarang ini kita sebagai umat Islam kita tidak mengenal peradaban Barat, maka susah kita menjadi orang Muslim yang baik. Itu pernyataan beliau sangat penting menurut saya, karena setelah saya pikirkan juga, saya renungkan dan melihat realitas di lapangan, memang banyak sekali yang kemudian saya pun juga pernah begitu, ya, tidak sadar bahwa aktivitas penyusunan program kurikulum itu terpengaruh oleh pemahaman sekuler, ya, kadang-kadang tidak sadar. Nah, itu dalam buku Risalah untuk Kaum Muslimin Profesor Naqib Alatas sudah memberikan penjelasan tentang pentingnya, ya, mengenali, ya, mengenali wajah, mengenali peradaban Barat yang sekarang memimpin dunia ini, ya, terutama, ya, juga mengenali kaum Yahudi dan Nasrani, dan itu juga kita sholat setiap hari, kita membaca doa ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu kan. Jadi kita faham al-maghdub, faham ad-dallin, itu bersamaan, ya, karena sekarang itu sudah bisa dikatakan berkelit berkelindan, dan apalagi sekarang posisi, ya, posisi umat Islam ini dalam posisi yang di bawah peradaban Islam ini. Dari 8 peradaban besar, ya, yang eksis sekarang ini seperti dikatakan oleh Samuel Huntington dalam buku dia The Class of Civilization, ya, itu jelas, ya, bagaimana posisi Barat itu sekarang sedang menang, bahkan Francis Fukuyama, yang pemikiran Huntington Francis Fukuyama itu saya ulas dalam buku Wajah Peradaban Barat ini. Ya. Jadi di buku ini Huntington memang menyebutkan bahwa 8 peradaban itulah yang sekarang bermain di pentas global ini, ya, yaitu peradaban Barat, ya, peradaban Ortodok, peradaban Cina, peradaban Jepang, peradaban India, ya, peradaban Afrika, kemudian Latin Amerika dan Islam. Jadi 8 ini. Nah, di buku The Class of Civilization, Huntington mengingatkan Barat, ya. Buku itu terbit tahun 96, ya. Dia sudah mengingatkan dalam bukunya itu bahwa Islam is the only civilization, ya, which has put the survival of the West in doubt. Ya. Islam itu satu-satunya peradaban, ya. Jadi menurut Huntington, karena dia mewakili peradaban Barat di Huntington ini, ya, dia mengatakan bahwa Islam itu satu-satunya peradaban yang pernah meletakkan keselamatan Barat dalam keraguan. Jadi dalam sejarahnya, ya, dia bilang, and it has done at least twice. Ya, dan ini telah terjadi paling tidak 2 kali, hampir saja, gitu ya. Islam itu memusnahkan Barat, ya, menaklukkan Barat. Ya, dalam berbagai kasus sejarah kita bisa melihat, ya, di Andalusia umat Islam pernah memimpin Andalusia, ya, itu selama 700 tahun lebih, hampir 800 tahun. Ya, kemudian Islam pernah menaklukkan Konstantinopel 1453. Ya, Islam kemudian juga mengalahkan Barat, ya, dalam perang salib. Ya, kemudian hampir saja gitu, ya, umat Islam itu menaklukkan Eropa, ya, ketika terjadi pengepungan kota Vienna, ya, selama 2 kali. Jadi ada beberapa penggal sejarah yang Huntington menyebut, ya, bahwa memang hanya Islam satu-satunya peradaban yang pernah mengalahkan Barat ini. Dan jauh sebelum itu, ya, Huntington kan nulis buku tahun 96, ya, jauh sebelum itu Profesor Syed Naqib Al-Attas sudah menjelaskan, ya, tahun 70-an sudah mengingatkan bahwa antara peradaban Barat dengan Islam, ya, itu terjadi yang boleh disebut sebagai a permanent confrontation, bukan dalam arti militer tapi dalam arti intelektual, ya, dalam ranah intelektual, ya, dalam bidang intelektual, terutama hanya perbedaan worldview yang sangat mendasar, ya, di mana Barat modern itu adalah peradaban yang mengusung worldview sekuler, gitu, ya, dan Islam mengusung worldview Islam, yang kedua worldview ini susah untuk dikompromikan, ya, karena misalnya Islam melihat realitas wujud itu dalam perspektif yang hissi, ya, maupun yang non hissi atau ghairu maksus, yang sensibel maupun yang insensibel, yang fisik maupun yang metafisik, gitu, ya. Islam memandang justru kehidupan yang terpenting itu akhirat, bukan dunia ini, sementara sekuler memandang kehidupan itu ya hanya di dunia ini, ya, perspektif pandangannya berhenti di dunia ini dan saat ini, gitu. Maka nanti melihat berbagai dimensi, kita sudah bahaskan kemarin tentang konsep gender, ya, tentang konsep kehidupan, itu sangat berbeda. Sangat berbeda, gitu. Jadi kalau orang sudah terkena, ya, terpengaruh oleh faham Barat ini, gitu, dan westernized, gitu, ya, itu susah. Ya, dan itu bukan hanya Islam, ya. Jadi tadi saya sebutkan ucapan terima kasih kepada Prof. Naqib Al-Attas karena telah menyiapkan satu perpustakaan yang memungkinkan saya membuat riset yang serius. Dan buku ini bukan hanya riset di buku-buku klasik. Saya juga masukkan buku-buku, ya, dalam keadaan waktu jadi mahasiswa di Kuala Lumpur, ya, kemudian dengan biaya, dengan kondisi keuangan yang bisa dikatakan minus, saya harus banyak membeli buku-buku baru, gitu, ya, buku-buku Huntington, buku-buku Fukuyama, ya, buku-buku Barat modern itu yang harganya cukup mahal. Alhamdulillah, saya berterima kasih banyak teman yang waktu itu membantu saya untuk membelikan buku-buku itu. Ya, karena itu harus, kalau kita sudah buat riset, kita harus referensi-referensi yang kita perlukan harus kita siapkan. Dan juga terima kasih terutama juga kepada Mas Hamid Fahmi Zarkasi, ya, yang waktu itu mengantarkan saya, ya, mengundang saya dan bahkan menjemput saya di bandara, mengantarkan sampai jumpa dengan Profesor Muhammad Nur di ISTEC. Ya, dari situlah wasilahnya. Saya berkesempatan kuliah di ISTEC dan bisa menulis buku ini, ya. Dan juga terima kasih kepada editor buku ini, ya, penyunting buku ini namanya Wisnu Pramutia, yang tertulis di sini, ya. Wisnu Pramutia ini, nah, beliaulah yang mengantarkan Mas Hamid, ya, ke rumah saya waktu itu. Dan kemudian juga menyunting buku ini, ya, menyunting buku ini jadi semakin enak dibaca. Ya, ini buku berat sebetulnya, tapi insya Allah mudah, ya, data-datanya sangat melimpah. Kalau kita mau paham barat, silahkan. Saya sangat menganjurkan, gitu ya, untuk membaca buku ini, gitu ya, dan ya terutama memiliki dan membeli buku ini. Jadi kalau yang nggak bisa membeli nanti bisa nyicil lah, gitu ya. Nyicil ini harus, saya sangat sarankan karena saya menulis pun sangat serius, gitu ya, dan risetnya sangat serius. Dan alhamdulillah buku ini telah banyak mendapatkan respon yang cukup besar, ya, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Bahkan ada yang menyarankan supaya buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Insya Allah nanti mudah-mudahan suatu ketika bisa, gitu ya. Atau ada juga kalau editornya, ya, Mas Wisnu Pramudia menyarankan ini buku terjemahkan dalam bahasa Arab, gitu ya. Ya, siapa yang nanti mau menerjemahkan silahkan, ya. Insya Allah membaca buku ini sudah cukup memiliki persepsi dasar, ya. Dan terus terang buku ini pun saya tulis dalam kerangka berpikirnya Profesor Syed Naqib Al-Attas, sehingga ada satu bab khusus di sini, ya, pemikiran Prof. Naqib Al-Attas itu tentang Islam dan sekularisme itu, ya, tentang the clash of civilization, ya. Saya kritik Profesor Bernard Lewis, ya, seorang, saya tulis di sini What's Wrong with Bernard Lewis, ya, kemudian juga mitologi. Jadi kalau ini sekarang baca, ya, buku ini, karena tema kita memahami hakikat peradaban Barat dan pengaruhnya, ya, itu bagian pertama buku ini menggambarkan tentang dari kebingungan menuju kematian. Ya, saya harus mohon maaf karena Prof. Al-Attas sendiri, ya, menyebutkan peradaban Barat ini peradaban yang paling merusak dalam sejarah umat manusia, ya, itu pernyataan beliau. Dan pernyataan itu dimuat dalam jurnal, apa namanya, buku Powerful Ideas terbitan The Kranlana Program di Australia itu, ya, tahun 2002. Nah, ini, ya, jadi bagian pertama itu tentang kebingungan liberalisme, globalisasi dan westernisasi, kemudian mengapa Barat menjadi sekular liberal. Nah, bagian ini diambil khusus, pernah diterbitkan di SIOS, di Unida Gontor. Buku kecil, ya. Jadi ada juga yang nanya, ada nggak buku mengapa Barat menjadi sekular liberal? Sebab nanti yang terjadi dengan arus liberalisasi itu mengikuti apa yang pernah terjadi di Barat itu. Ya, jadi kita harus paham akarnya supaya nanti kita memahami. Ada tiga sebab Barat menjadi sekular liberal itu yang saya analisis di sini. Pertama, problem sejarah, ya, konflik agama yang keras, terutama nanti antara Katolik dengan Protestan, ya, kemudian ada problem teks Bible, ya, kemudian ada problem teologi Kristen. Nah, ini saya bayangkan, alhamdulillah di ISTEC itu perpustakaan koleksi tentang problem teks Bible dan problem teologi Kristen itu cukup melimpah, ya. Misalnya ada Luther's work, ya, karya Martin Luther itu di perpustakaan ISTEC ada dikumpulkan sekitar 54 jilid kalau tidak salah. Satu jilidnya itu 1000 halaman. Jadi kita bisa memahami di situ betapa pentingnya, ya, kita memahami sejarah itu, ya. Kemudian yang ketiga, perselingkuhan dengan Zionisme, ya. Nah, nanti ini perselingkuhan dengan Zionisme ini penting. Nah, nanti insyaallah akan kita bahas dalam bab tersendiri karena ini dampaknya kepada umat Islam dan kepada dunia bahkan sampai sekarang ini. Ya, kemudian yang keempat, the end of history atau the end of the West. Ya, nah, saya mengkritik di situ konsepnya siapa, Francis Fukuyama, ya, yang bukunya terkenal dengan buku The End of History and the Last Man. Jadi, Bapak-Ibu saudara sekalian, setelah Perang Dingin berakhir tahun 90, itu ada dua ilmuwan yang sangat terkenal di dunia ini. Satu namanya Samuel Huntington, dengan buku dia The Clash of Civilization, ya. Dan yang kedua adalah Francis Fukuyama dengan buku The End of History and the Last Man, ya. Nah, itulah yang kita ulas ya. Bagaimana karakter sampai saya pernah ada satu bab di sini yang saya tulis judulnya Jalan Kematian Sebuah Peradaban. Ya, 40 ribu orang mati per hari. Ini karena data-data internasional itu menunjukkan ya kesenjangan. Jadi peradaban barat ini gitu ya, itu peradaban yang sudah decline. Ya, Paul Kennedy dalam buku The Rise and Fall of Great Civilization ya, itu kalau nggak salah terbit tahun 85 buku itu sudah menggambarkan ya bahwa peradaban barat itu sudah mengalami decline. Tapi ini peradaban besar yang memimpin dunia selama ratusan tahun. Bung Karno pun sudah lama, sejak tahun 60-an sudah mengingatkan bahwa kapitalisme itu sudah sekarat. Yaitu Bung Karno itu tahun 60-an sudah mengingatkan itu ya. Nah, harimau yang sekarat ini itu kalap gitu loh istilah Bung Karno. Jadi ia menabrak-nabrak pohon. Nah, sekarang ini kita lihat ya barat ini sudah tidak mampu ya menyelesaikan problematika umat manusia. Ya sekarang aja lihat kasus ini, kasus apa virus. Ya lihat kasus Palestina, kasus Rohingya. Ya, pembantaian umat manusia di berbagai tempat, ya kematian yang akibat kesenjangan saja, ya kelaparan itu 40 ribu orang mati per hari. Ya, ini jangan dibandingkan dengan virus corona sekarang ini. Ya, jadi mohon difahami betul bahwa dampaknya sangat besar. Ya, kemudian bagian kedua, jadi buku ini saya bagi menjadi tiga. Ya, bagian pertama adalah hakikat peradaban barat itu, ya dari kebingungan menuju kematian. Kemudian yang bagian kedua cara memandang Islam, ya itu tentang the class of civilization dan sebagainya, gitu ya, tentang mitologi, ya beberapa mitologi tentang Islam, trauma dan Islamofobia, ya kemudian tentang wacana terorisme dan fundamentalisme, dan konsep profalatas tentang permanent confrontation, ya jadi itu beberapa bagian. Nah yang bagian ketiga itu adalah tema-tema invasi pemikiran. Nah inilah yang dampaknya sampai sejauh mana ya. Tiga pemikiran yang saya analisis di situ adalah tentang hermeneutika dan studi Al-Qur'an. Satu tentang sekularisme ya. Bagaimana sekularisme ini pernah dicoba dieksperimenkan di Turki, coba dipertahankan sampai sekarang, di Indonesia pun sama. Ya, dipaksakan Indonesia menjadi negara sekuler ya, dulu jilbab dilarang di sekolah. Ya, kampus dijauhkan dari nilai-nilai agama dan seterusnya. Tapi akhirnya itu justru tumbang ya sekularisme di situ. Nah, sekarang ada bentuk baru nanti ya sekularisme, liberalisme, ateisme. Kemudian yang kedua tentang hermeneutika, ya ketiga tentang pluralisme agama. Nah, dan bagian terakhir tentang khusus ya bagaimana memahami ya hubungan antara Islam dan Kristen di Indonesia. Jadi ini buku ini hadirin sekalian ya tentu harus satu semester nih kuliah tentang ini gitu ya, tentang buku Wajah Peradaban Barat. Nah, oleh karena itu saya akan masuk di dalam tema yang kita bahas sekarang. Apa sih hakikat peradaban barat gitu ya, kok begitu dahsyatnya mempengaruhi kita umat Islam dan bahkan seluruh manusia. Bukan hanya kita gitu ya. Agama-agama yang ada di barat pun begitu terpengaruh. Ya. Kemarin saya menyebut satu buku yang ditulis yang judulnya The Rule of Benedict ya, yaitu tentang Benedict 16, Paus Benedictus ke-16. Judul kecil dari buku itu apa? Judul kecilnya adalah Pope Benedict 16 and His Battle with the Modern World. Ya, Paus Benedictus ke-16 dan peperangannya dengan dunia modern. Ya, baca buku itu. Bagaimana dahsyatnya pengaruh peradaban barat itu ya bagi terutama bagi agama Katolik. Bahkan ada satu buku yang mungkin sempat saya tulis dalam buku ini atau tidak. Ya, tahun 2005 kelihatannya belum ya buku itu. Tapi dalam beberapa artikel sudah saya tulis karena ketika Paus Yohanes Paulus II ya diangkat tahun 75 ya, dia nama aslinya Karel Wojtyla ya dari Polandia. Waktu itu dunia dalam keadaan bipolar ya, terjadi persaingan antara perang dingin lah, itu Cold War, antara Barat dan Timur, antara kapitalisme dengan komunisme. Nah, dan waktu itu Vatikan mengangkat pausnya itu dari negara komunis Polandia, ya gitu ya. Nah, setelah itu kita tahu ya, tahun 2004 ya, Paus Yohanes Paulus II digantikan oleh Paus Benediktus ke-16 ya, tahun kalau nggak salah 2005 itu tempat buku ini. Itu apa yang terjadi? Para kardinal mengatakan ya, saat ini tantangan kami yang terberat adalah datang dari Barat. Oleh karena itu kami memilih seorang paus gitu ya, who comes from the West ya, dan apa, datang dari Barat, dan dia faham ya, dia memahami sejarah dan kehidupan Barat itu. Maka nanti Paus Benediktus ke-16 dikenal sebagai seorang teolog yang tegas ya, mempertahankan sampai mempertahankan teologi Katolik. Di Indonesia ada satu buku pernah saya beli, buku kecil judulnya Paus Benediktus ke-16 Palang Pintu Iman Katolik. Nah, itu silakan baca buku atau lihat riset-riset ya, yang pernah saya sampaikan di berbagai forum, riset yang dibuat oleh Pew Research Center ya, dampak agama-agama ya, dampak peradaban Barat bahasanya istilah Muhammad Asad ya, ini tolong, ini juga saya kutip di buku ini ya, buku penting Muhammad Asad, Islam di Simpang Jalan ya, Islam at the Crossroads, awal abad 20 ya. Kita tahu Muhammad Asad ini seorang cendekiawan Yahudi sebetulnya, yang dia kemudian masuk Islam ya, dan menulis beberapa buku termasuk tafsir Al-Quran. Nah, di buku Islam at the Crossroads ya, Muhammad Asad menjelaskan bahwa hakikat peradaban modern, peradaban Barat modern itu adalah irreligious ya, in its very essence. Hakikatnya itu sebetulnya anti agama ya, hakikatnya peradaban modern ini anti agama. Nah, itulah yang ditulis oleh Karen Armstrong ya, dalam buku apa itu, History of God ya, di mana dikutip Karen Armstrong yang Jean-Paul Sartre ya, mengatakan bahwa even if God existed ya, we must reject him ya, since the idea of God negates our freedom ya. Saya suka kata-kata ini karena ini kata-kata Sartre ini menggambarkan cara berpikir ya, bagaimana orang Barat menyikapi Tuhan ya, bahwa bahkan andaikan Tuhan itu ada, kata dia, itu harus kita tolak ya, karena ide tentang Tuhan itu gitu ya, itu membunuh kebebasan kita. Maka di Barat kata terpenting itu freedom ya kan, liberty, kebebasan gitu. Mengapa ya, mereka buat patung besar, patung kebebasan ya, freedom of religion, freedom of speech ya, freedom of expression dan sebagainya gitu ya. Karena mereka, nah ini sejarah liberalisme, karena mereka pernah mengalami trauma tentang agama ini ya, trauma yang mereka pernah mengalami satu sistem ya, teokrasi ya, teokrasi, kekuasaan Tuhan ya. Lord Acton menggambarkan hal ini dalam kata-kata dia yang terkenal, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely ya, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak pasti korup. Nah, itu sebetulnya Lord Acton ini mengkritik ya, kekuasaan apa, gereja yang sangat besar ya, di mana gereja itu menguasai ya, berbagai aspek kehidupan. Saya sarankan tentang masalah ini khusus ya, baca buku, dua buku terbitan Gramedia ya, satu buku judulnya Rahasia-Rahasia Vatikan, dua buku judul, buku kedua judulnya Sejarah Gelap Para Paus ya, itu terjemah dari buku The Dark History of the Popes. Nah, itu di buku itu digambarkan bagaimana masyarakat Eropa ya, itu pernah mengalami zaman mereka menyaksikan ya, tokoh-tokoh agama, pemuka agama itu begitu kejamnya pada masyarakat ya, sementara mereka justru ya, menjalani kehidupan yang penuh dengan kemewahan ya. Nah, itu baca buku itu ya, Sejarah Gelap Para Paus. Ya, jadi kalau itu jadi buku Sejarah Gelap Para Paus ini bisa dibaca, yang menceritakan tentang betapa pentingnya gitu ya kita memahami sejarah Barat ini, karena nanti masyarakat Barat itu trauma ya, sampai ada satu buku yang menggambarkan akhirnya terjadilah gerakan yang disebut sebagai gerakan anti klerikalisme itu ya, gerakan anti pendeta ya, yang semboyannya mereka mengatakan hati-hati jika Anda di depan seorang perempuan, hati-hati jika Anda ya di belakang keledai ya, dan hati-hati jika Anda di depan atau di belakang seorang pendeta ya. Jadi itu penting karena itu menggambarkan ya perasaan bangsa Barat gitu, bagaimana kebencian mereka waktu itu kepada tokoh agama yang akhirnya itu disingkirkan, sudah nggak boleh lagi ya. Jadi termasuk nanti ya kita melihat lahirnya Protestanisme ya, itu kan merupakan protes ya, di mana Martin Luther ya suatu saat menempel 95 ya pernyataannya di pintu satu gereja di Jerman, dan Martin Luther ya akhirnya menjadi sasaran persekusi, tapi dia diselamatkan, dilindungi oleh salah satu penguasa Jerman waktu itu. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita lihat Eropa itu kan yang atas itu Protestan, Jerman, Inggris, Swiss, Belanda gitu kan. Nah, yang bawah itu Eropa bagian bawah ya, Italia itu Katolik ya. Jadi dulu pusat paus di situ. Nah, ini sejarah keagamaan ini sangat penting karena nanti kita harus memahami ya sebagai orang muslim ya, banyak pemikir-pemikir muslim yang menurut saya kadangkala menyamakan saja ya, bahwa kalau agama jangan campur tangan dalam kehidupan, itu bukan konsep kita. Itu pernah terjadi di Barat, kita memahami itu. Karena dulu agama mereka punya konsep bahwa Tuhan itu memerintah langsung manusia melalui wakilnya. Ya, namanya paus itu. Ya, paus itu makanya punya doktrin infallible. Ya, the Pope can do no wrong. Ya, jadi baca sejarah peradaban Barat ini akhirnya menimbulkan trauma yang mendalam. Itu loh kalau agama ya pernah memimpin masyarakat gitu ya, menguasai semua bidang politik, ekonomi, akhirnya kekuasaan itu tidak terbatas karena dilegitimasi oleh Tuhan. Nah, sistem ini tidak pernah terjadi dalam Islam. Ya, oleh karena itu kenapa mereka kemudian menerapkan sekuler ya, kemudian menerapkan konsep demokrasi sekuler yang membuang agama dalam kehidupan mereka. Mereka mengakui Tuhan tetap. Ya Tuhan. Tapi Tuhan yang menurut mereka tidak boleh campur tangan dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sampainya akhirnya kita sekarang ini masih mengikuti. Coba saja ya, dunia pendidikan kita masih ada kan pendidikan umum, pendidikan agama gitu kan. Sebenarnya itu kan masih ada dualisme ya, seolah kalau pendidikan umum ya kan, kampus umum ya, kampus UI, kampus IPB, kampus ITB dan lain-lain itu bukan kampus agama. Maka di situ ya jangan bawa-bawa agama ya. Sistem pendidikannya pun tidak mau mengacu kepada agama. Nah, kalau mau belajar agama ya di kampus Islam gitu kan. Kampus yang ada label Islamnya. Nah, itu kampus seperti itu. Nah, kita sebetulnya dalam sistem pendidikan Islam, dan bahkan menurut saya gitu ya, waktu round table discussion di MPR ya pada Oktober 2017 ya, itu saya sudah menyampaikan sebaiknya sekarang sudah saatnya diakhiri itu dikotomi itu ya, antara pendidikan umum, pendidikan agama ya. Jadi kan di mana wong tujuan pendidikan kita ya di pembukaan UUD 45 ya tahun UUD 45 pasal 31 ayat 3 itu kan disebutkan bahwa pendidikan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan ya satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan gitu ya, serta akhlak mulia ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba kita berpikir ya, berpikir yang serius tentang masalah ini gitu ya. Ya kita berpikir ya, kalau pendidikan itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, ya dengan cara apa kalau tidak dengan cara agama? Gimana orang bisa beriman yang benar? Gimana orang bisa bertakwa? Gimana orang bisa berakhlak mulia? Ya kan? Kalau tujuan pendidikan itu tidak disusun dengan ajaran agama, ya kalau agama disingkirkan, kalau menyusun kurikulum, ya konsep ilmu tidak berdasarkan wahyu, bahkan menolak wahyu, ya, gimana logikanya gitu? Ya, jadi bagaimana konstitusi kita mengatakan bahwa kita mau membentuk manusia beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, tapi ketika menyusun konsep manusia, ya konsep kehidupannya, ya konsep ilmunya, kemudian konsep kurikulumnya, ya konsep pendidikan, konsep ekonomi, konsep sosial, justru agama disingkirkan. Tapi kita pakai ya pemikiran-pemikiran yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama. Ya ini khususnya Islam, ya. Maka kenapa kemarin saya cerita dalam sebuah pertemuan di Kementerian Agama, ya, waktu membahas rancangan undang-undang perlindungan agama atau perlindungan umat beragama, itu saya mengusulkan mohon umat Islam diberikan haknya ya dalam RUU ini gitu. Umat Islam, saya bicara umat Islam saja, terserah ya agama yang lain ya. Umat Islam diberikan haknya untuk melaksanakan konsep pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, itu apa? Saya sampaikan kenapa? Karena ini yang sangat penting kan. Ibadah itu yang penting ya, salah satu ibadah yang besar sekali nilainya, pahalanya tinggi sekali ya, itu adalah mencari ilmu. Nah, bagaimana umat Islam Indonesia mencari ilmu tapi tidak diberi kesempatan untuk mencari ilmu yang benar menurut agama Islam. Ya, dipaksa belajar ya, menguasai ilmu pengetahuan gitu ya, yang tidak sesuai ya. Ini kan tanggung jawab pemerintah, ya. Kita kasihan kan kepada Pak Presiden kita, Wakil Presiden kita, Menteri Pendidikan kita, Gubernur kita dan sebagainya. Ya kalau kita sebagai guru, sebagai ini ya tugas kita menyampaikan saja. Ya para ustadz ini tugas kita menyampaikan. Ya tapi kalau orang sudah berani ya menjadi pemimpin, tanggung jawabnya berat di akhirat. Salah satunya masalah ini, ya kan? Kalau orang mau jadi wali kota, jadi gubernur gitu ya, mohon gitu ya. Fahami betul konsekuensi dunia akhiratnya. Ya, karena membuat kebijakan, ya, kebijakan itu dampaknya besar. Maka jadi penguasa itu gitu ya, jadi kepala daerah atau apa itu, kalau dia benar, ya, itu pahalanya besar. Tapi kalau dia salah, dosanya juga besar. Ya, nah itu harus sangat berhati-hati, harus dengan ilmu. Ya, buatlah kebijakan-kebijakan yang diridhoi oleh Allah. Ya. Ya, jadi jangan beralasan bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan negara Islam. Enggak, kita ini orang Muslim, Pak. Ya, Bapak, semua kita bicara sebagai pribadi Muslim. Ya, kalau kita punya amanah, ya, maka tanggung jawab kita seperti itu. Itu enggak usah. Saya bilang sama Pak Rektor saya, apalagi yang sudah pakai nama Islam, ya, sudah pakai nama organisasi Islam. Misalnya kita bilang ini Sekolah Muhammadiyah, Sekolah Persis, Sekolah Dewan Dakwah. Ya kan, Universitas Ibnu Khaldun Bogor itu tempat saya ngajar. Ya, Universitas Muhammadiyah, universitas apa yang pakai nama Nabi, Nabi kita Nabi Muhammad gitu. Terus di situ ada kurikulum-kurikulum, pengajaran-pengajaran yang enggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Kita pakai nama Islam, ya kan? Tapi ada ajaran-ajaran yang kita ambil dari paham barat sekuler liberal gitu. Gimana coba? Ya. Ya, kita tanggung jawab di hadapan Allah itu. Ya, jadi kalau menurut saya agenda besar kita justru sekarang ini adalah betul-betul ya mengevaluasi, menelaah kondisi ke dalam sebelum kita minta pemerintah, kita minta Pak Jokowi supaya bikin kebijakan Islami gitu ya, minta Pak Menteri Pendidikan begini ya kan, minta ini. Coba sekarang kita yang dapat amanah nih, ya. Jadi misalnya dia punya madrasah, ya kan? Madrasah itu udah pakai nama Islam tuh. Ya. Pak SDIT, Sekolah Islam, SMPIT, SMAIT gitu ya. Kemudian apa namanya? Pesantren atau universitas Islam. Ya, coba dievaluasi, ada enggak di situ, ya? konsep-konsep sekuler, liberal gitu ya, yang masuk dari tujuan pendidikan, dari kurikulum, cara meletakkan mana yang lebih penting, ya kan, matematika atau akhlak mulia, ya mana yang lebih penting, pendidikan sosiologi atau pendidikan akhlak, ya mana yang lebih dipentingkan, ya jadi karena kita menyatakan kita Muslim, sekolah Islam, ya itu pentingnya Bapak Ibu hadirin sekalian ya memahami. Jadi saya pernah mengikuti dialog ya Profesor Muhammad Nur di satu pesantren, dialog dengan para dosen di situ. Kemudian ada seorang dosen bertanya, Prof, apakah Islamisasi ilmu itu sekedar apa? Islamisasi ilmu itu sekedar de-westernisasi? Profesor Muhammad Nur menjawab, Islamisasi ilmu bukan sekedar de-westernisasi, tapi Anda jangan mengatakan de-westernisasi itu sekedar. Memahami peradaban Barat ini bukan mudah. Ini peradaban besar. Ini peradaban yang memimpin dunia ratusan tahun. Ini peradaban yang telah melahirkan kemajuan hebat di bidang sains dan teknologi. Peradaban yang meraih begitu banyak prestasi dalam kehidupan, ya. Dan peradaban yang memiliki sistem keilmuan yang kuat. Ya, jangan dianggap memahami Barat itu mudah, kata Profesor Rohan. Ya. Itu tidak mudah. Ya, di Istek saja ya, saya disuruh ngambil sejarah peradaban Barat, History of Western Civilization, itu 2 semester. Ada di sana itu tentang kuliah tentang Western philosophy, tentang Greek philosophy, ya, tentang bahasa Latin, ya, bahasa Yunani, kemudian ada Western science, itu ada sendiri, ada mata kuliahnya sendiri gitu. Jadi Prof. Alatas itu ingin begini. Kita jangan memandang remeh peradaban Barat. Dan kita harus objektif. Maksudnya begini. Kita bukan anti Barat. Ya, bukan anti peradaban Barat. Tapi harus bersikap kritis. Kemajuan-kemajuan mereka kita akui, kita apresiasi. Ya, makanya di Istek itu pelajarannya bahasa Inggris. Ya, kami mencoba untuk menerapkan sekarang di peringkat SMA di pesantren At-Taqwa ini, Pristek, gitu, pesantren for the study of Islamic thought and civilization. Dan mulai angkatan ketiga ini kita terapkan semester ketiga itu kita coba sudah bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya, kita berusaha karena untuk memahami Barat ini susah kalau tanpa menguasai bahasa Inggris ya. Nah itu salah satunya di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi memahami peradaban Barat ini peradaban besar ya, harus mengerti. Kalau tidak nanti dampaknya. Jadi buku ini ya, buku ini sebenarnya saya tuliskan karena 2004 ya, kami di INSIS itu banyak melakukan workshop ya, kajian-kajian di berbagai pesantren ya, keliling kami dulu itu. Biasanya dulu kami INSIS itu kalau workshop masih full team ya, dulu masih ada Dr. Uki Soeharto sebagai dosen di Istek ya, ada dosen Dr. Anies Malik Toha dosen di UIA ya, ada Dr. Hamid Fahmi Zarkasi ya, kemudian ada Dr. Samsudin Arif. Dulu biasanya kalau kita buat workshop ya untuk satu kampus itu banyak dosen yang ikut gitu. Itu full team kita dulu itu. Full team itu ya itu kita turun semua. Ya pernah di Jombang, pernah di Surabaya, ya pernah di Gontor, pernah di di berbagai tempat ya, sampai pernah kita ke Mesir, ya, ke Jeddah dan sebagainya gitu ya. Itu melakukan workshop ke workshop. Nah dari dialog-dialog waktu workshop itu dengan berbagai kalangan, ya baik dosen, mahasiswa dan seterusnya, itu saya akhirnya menyimpulkan memang ternyata masalah yang sangat penting itu memahami peradaban Barat. Jadi kalau tidak faham ini akhirnya bisa muncul 2 kutub ekstrim, ya. Kutub ekstrim 1 yang a priori ya menolak sama sekali gitu ya, pokoknya nggak perlu belajar Barat gitu ya, pokoknya kita belajar Quran Sunnah saja ya, nggak perlu belajar ini. Saya pernah ada waktu satu kelompok pengajian mengundang saya membahas tentang masalah kristenisasi ya, ada seorang peserta yang menolak itu. Dia bilang tidak perlu kita belajar kristenisasi, kristologi, pemikiran ini. Ya saya katakan begini saja, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menulis kitab ya tentang kristologi, Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Ya, kita sebut siapa ulama kita dulu. Mereka menguasai pemikiran-pemikiran di luar Islam dengan sangat mendalam. Ya, dan nanti kita bahas ya kuliah khusus tentang tema khusus tentang peranan Imam Al-Ghazali dan dalam kebangkitan umat Islam. Bagaimana Imam Al-Ghazali menguasai bukan hanya ulumuddin tapi juga menguasai pemikiran-pemikiran di luar Islam. Abu Raihan Al-Biruni pelopor ya dalam studi agama-agama ya. Dia abad ke-10 atau 11 sudah datang ke India ya, kemudian belajar bahasa Sanskerta, meneliti tentang masyarakat dan agama Hindu dan menulis ya satu kitab berjudul Kitabul Hind. Ya kitab ya tentang apa agama Hindu itu. Ya, jadi ini hal yang tradisi intelektual ilmiah ini sangat penting ya, tapi tentu semua ini sekali lagi itu ada kadarnya. Ini kan bidang yang fardu kifayah ya sifatnya. Tidak semua orang muslim harus mendalami masalah peradaban barat begitu enggak ya, tapi harus ada dalam jumlah yang memadai supaya tidak salah melangkah. Itu ya, jadi pengaruh peradaban barat ini itu sampai kepada pemikiran-pemikiran di tadi yang kita bahas ya dalam studi agama-agama kita sekarang, apa yang tidak terpengaruh oleh barat. Kita bicara konsep politik dari mana sumbernya, bicara konsep ekonomi dari mana sumbernya ya, perkembangan sains teknologi falsafahnya ya, filsafat sainsnya mana kita ambil. Bahkan yang menyedihkan itu adalah sekarang berapa banyak ya beasiswa ya dosen-dosen kita belajar Islam ke barat daripada ke Timur Tengah. Ya, berapa banyak itu perbandingannya. Ya, jadi lihat pusat-pusat studi Islam yang unggul yang dianggap hebat ya di McGill University, Leiden ya. Kemudian bahkan di Australia ya banyak, di Singapura sekarang pun studi Islamnya cukup kuat ya, di Amerika begitu banyak ya. Jadi orang-orang barat ini satu yang perlu kita apresiasi gitu ya, keseriusan mereka gitu. Ini dalam satu buku disebut bangsa barat ini bangsa yang cepat belajar dan sungguh-sungguh kalau mempelajari sesuatu, maka kemudian mereka cepat waktu itu ya belajar dari peradaban Islam dan mereka bangkit dari situ. Nah, sekarang sudah ratusan tahun mereka memimpin dunia ini. Nah, terakhir saya ingin menutup ya dalam kaitan ini ya buku yang pernah saya sebut, yaitu yang dihadiahkan oleh teman saya dari Malaysia dan kemudian sangat direkomendasi oleh Profesor Muhammad Nur kepada saya, buku yang berjudul Profesor Tragedy and Hope ya, judulnya Tragedy and Hope. Nah, bisa di download bukunya itu. Ya, jadi penulisnya adalah mentor Presiden Bill Clinton itu. Ya, Tragedy and Hope ini. Jadi Profesor Carol Quigley, ya itu. Jadi itu ada endorsement-nya dari Presiden Bill Clinton di buku itu. Ya, ada teman yang mendownload tapi tebel karena itu 1340 halaman lebih bukunya. Ya, kalau ya, harga yang dihadiahkan ke saya itu saya pikir bukunya hampir sekitar 1 jutaan, satu buku itu. Nah, itu buku penting ya, karena buku itu salah satunya menggambarkan sejarah bagaimana masyarakat barat ini memimpin dunia ya selama ratusan tahun, berbagai prestasi gitu ya yang telah mereka raih, tapi juga mereka telah melahirkan banyak tragedi. Ya, tragedi besar yang membunuh puluhan juta orang ya, itu puluhan juta orang, itu adalah tragedi Perang Dunia Kedua. Kalau kita masukkan komunisme itu lebih lagi ya, data manusia yang dibunuh di era kekuasaan komunis dari 1917 ya itu sudah di atas 100 juta. Ya, jadi peradaban barat ini peradabannya tragedi ya, menimbulkan tragedi, tapi juga ada hope-nya gitu, ada harapannya. Nah, Profesor Karim ini memberikan saran kalau barat masih mau mimpin gitu ya, maka harus menghidupkan ya nilai-nilai tradisionalnya. Ya, nilai-nilai kasih sayang, nilai kemanusiaan dan sebagainya gitu. Kalau itu tidak, maka akan muncul ya akan muncul tragedi lagi ya, tragedi yang memilukan bagi umat manusia. Nah, tapi dalam kesimpulan di buku ini, Profesor Karim Quigley menggambarkan kami katanya masyarakat barat telah meraih banyak kemajuan. Malah sampai dia sebutkan mungkin dalam waktu dekat kami mampu menunda kepikunan dan kematian. Ya, we may in the near future postpone senility and death. Ya, mungkin dalam waktu dekat kami akan mampu untuk menunda kepikunan dan kematian. Ya. Kalau sekarang lagi virus corona aja susah gitu ya. Jadi itu tapi itu semangatnya lah, karena mereka sudah meraih begitu banyak kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di buku ini kesimpulan nanti kemudian ada kata-kata lanjutannya. Tetapi yang kami betul-betul ya tidak paham, kami tidak tahu katanya. Ya, some things we clearly do not yet know, and the most important of all tadi ya, how to bring up children, ya, to form them into mature and responsible adult. Ya, jadi bagaimana mendidik anak-anak kami, gitu ya, menjadi orang tua yang matang dan bertanggung jawab. Ya, jadi bayangkan satu peradaban yang begitu hebat, begitu besar, ya, memimpin dunia ratusan tahun, sekarang pun masih begitu perkasa, ya. Tapi menurut Profesor Carol Quigley ini, dia menulis, kami yang betul-betul nggak ngerti adalah gimana mendidik anak-anak kami jadi orang tua yang baik. Nah, coba, ya. Nah, sekarang pendidikan kita gimana? Apakah ikut peradaban Barat ini? Ya, apakah sekarang anak-anak kita ya sekolah dari SD, TK, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sampai S3 mereka tahu bagaimana menjadi orang tua yang baik? Ya, atau mereka dididik menjadi buruh yang baik? Atau dididik ya terutama menjadi orang tua yang baik? Ya, nah mana yang sekarang terjadi? Kurikulum mana yang kita ambil? Nah, itu untuk introspeksi. Sebab kalau ya pendidikan kita tidak mampu melahirkan orang tua yang baik, terus yang mendidik anak siapa? Ya, masa depan kita bagaimana? Ya, apa kita ikut saja ikut saja peradaban Barat ini? Nah, itu. Ya, jadi kalau kita keliru, ya tidak paham apa itu nilai al-maghdub ad-dhalin gitu ya, yang dalam Al-Fatihah itu yang Rasulullah sudah mengingatkan. Ya, latatabi'anna sunana man kana qablakum syibran bi syibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabbin fatakhaltumuh. Ya. Sungguh-sungguh kata Rasulullah, kamu nanti akan ikuti sunnah-sunnah mereka. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, sampai mereka masuk lubang biawak sekalipun kamu ikuti mereka. Ya, maka sahabat bertanya, apakah mereka Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala faman, kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita perlu pelan-pelan ya memahami kondisi kita untuk kemudian kita mampu merumuskan jalan kebangkitan umat kita melalui pendidikan ya, melalui keilmuan, karena tantangan terberat kita, nah itu yang Prof. Alatas bilang, the greatest challenge of Muslim today is the challenge of knowledge. Tantangan terberat kita sekarang adalah tantangan ilmu. Dan ilmu yang sekarang masalahnya yang kita sebarluaskan, itu kata beliau adalah ilmu yang datang dan sudah dikonsep, ya, distrukturkan, ya, diisi dengan nilai-nilai sekular liberal itu. Sehingga ilmu itu mengakibatkan confusion, kekacauan, ya, kekacauan pemikiran, ya, dan itu menyebabkan akhirnya loss of adab, hilang adab. Tidak tahu lagi mana penting, mana enggak penting, mana yang harus didulukan, mana enggak didulukan, ya. Mana yang wajib ain, mana yang wajib kifayah, mana yang sunnah, mana yang mubah gitu ya. Mana yang harus dihormati, mana manusia yang harus dipuja, mana manusia yang harus mana manusia yang harus dihormati, diletakkan sebagai VIP, mana yang manusia yang tidak perlu ya dimuliakan. Ya, mana manusia yang seharusnya ditempatkan di tempat yang bukan mulia gitu ya. Mana ya? Gimana cara memahami itu? Nah, ujung dari sini adalah kata Prof. Naqib Al-Attas, kalau sudah ilmunya salah, worldview-nya salah, adabnya salah, kemudian apa yang terjadi? Lahirlah pemimpin-pemimpin yang tidak kapabel, yang keliru. Ya, di berbagai bidang keilmuan, hilang otoritas ilmu. Kalau otoritas ilmu hilang, rusak. Ya, masyarakat rusak. Karena hilang jalan pulang. Jalan kebenaran itu tertutup. Nah, itu yang berat. Ya. Orang zina, ya, dulu orang zina tahu bahwa zina ini salah. karena dia tahu dan mengakui zina itu salah, zina itu dosa, maka dia bertobat. Tapi kalau orang terpengaruh paham kebebasan yang mengatakan yang penting adalah suka sama suka, ya, bahkan LGBT pun dicarikan dalilnya dalam Al-Qur'an. Ya, itu yang terjadi sekarang ini. Yaitu saya waktu ke SOAS di London tahun 2010, ya, itu ketemu itu buku, ya, judulnya Homosexuality in Islam. Saya geleng-geleng, buku ini tebal, ya, di atas 300 halaman gitu, ya. Dan di judulnya Homosexuality in Islam. Jadi menggambarkan bahwa ada dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an gitu, ya, bagaimana homoseksual itu bisa dihalalkan. Nah, coba kan, orang dengan Al-Qur'an menghalalkan praktek homoseksual, perkawinan sejenis. Dan orang yang menghalalkan seperti itu bukan satu, di Indonesia pun sudah banyak. Terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi, wawancara di majalah, menerbitkan jurnal mereka. Ya, mereka ngerti tentang syariah, mereka lulusan fakultas syariah, tahu. Ya, jadi ini yang terjadi, ya. Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf waktunya hampir habis, tapi kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan, ya, kita mengalir. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada. Ya, banyak. Yang pertama dari saudara Anggi Wibowo. Set, apa perbedaan antara filsafat dengan pemikiran? Apa ya, filsafat ini kan bidang ilmu, ilmu filsafat, satu disiplin ilmu tersendiri. Kalau pemikiran itu luas cakupannya. Kalau kita bilang pemikiran, ya mencakup filsafat, mencakup sains, teknologi, ya, mencakup berbagai bidang ilmu, itu pemikiran ini luas, ya, sebagiannya tentang filsafat itu. Terus yang kedua, dari saudara Priyono Dwiwarastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah mungkin kemajuan peradaban Islam pada zaman lalu bisa berulang lagi? Kalau masih mungkin, bagaimana caranya? Bukan mungkin, ya. Itu sebuah keharusan, ya, bahkan sebuah kepastian, ya, karena berdasarkan nas-nas hadis Rasulullah SAW itu bisa disebutkan memang umat Islam akan bangkit, itu sudah pasti, dan gejala-gejalanya itu tampak, ya. Jadi kalau kita baca kekhawatiran, ya, beberapa buku tentang tadi The Rise and Fall of Great Civilization, termasuk buku Huntington The Clash of Civilization, itu kenapa mereka begitu mengkhawatirkan Islam gitu, ya. Dari Barat tuh, ya, di situ tuh nggak sebetulnya secara pemikiran, ya, nggak mengkhawatirkan Cina, nggak mengkhawatirkan Jepang, nggak mengkhawatirkan Afrika, nggak mengkhawatirkan Latin Amerika, peradaban lain, ya. Tapi yang dikhawatirkan tuh Islam, karena Islam itu menurut Prof. Alatas gitu, itu memberikan koreksi yang sangat mendasar, ya, kepada peradaban Barat, baik dari sisi nilai Judeo-Christianity-nya, ya, teologinya, maupun dalam konsep sekulernya gitu. Jadi Islam itu memberikan jawaban yang tegas, ya. Kalau menurut Prof. Alatas itu, Islam bisa menjadi tempat untuk Barat itu bercermin. Ya, jadi saya dapat cerita dari Profesor Muhammad Nur, bahwa suatu saat Prof. Alatas itu diundang untuk menyampaikan ceramah di hadapan diplomat-diplomat Barat di Singapura. Ya, dan Prof. Alatas tetap, ya, memberikan pandangannya, ya, secara objektif pada peradaban Barat, ya, bahwa peradaban Barat ini harus mengoreksi dirinya, ya, dan caranya adalah bercermin kepada peradaban Islam gitu. Jadi percaya diri beliau sangat tinggi, ya. Kemarin saya sempat ceritakan waktu Prof. Alatas di Hawaii, seminar tentang sains dan falsafah di Hawaii itu, kebetulan Profesor Wan, saya akan ceritanya dari Profesor Wan yang mendampingi beliau, ya, panitia itu datang ke Prof. Alatas gitu, karena makalah Prof. Alatas itu menyebutkan agama yang benar itu hanya Islam gitu. Mereka bertanya, Prof, bagaimana kalau agama yang benar hanya Islam, agama kami? Ya kan? Jadi pasti mereka heran, Prof. Alatas ini di era modern begini, kok masih tetap meyakini gitu, ya, hanya Islam agama yang benar. Ya, hanya Islam is the only genuine revealed religion. Ya, Islam itu agama wahyu yang murni. Ya, di luar Islam, kata Prof. Alatas, agama budaya. Itu pandangan Prof. Alatas, ya. Dan itu ditulis menjadi satu disertasi doktor di Malaysia, di UIA, oleh Dr. Fatimah namanya itu. Ada disertasi dokternya, konsep Islam Prof. Naqib Alatas. Ya. Nah, tadi saya bilang kan, ya, Prof. Alatas tegas di situ. Katanya, nah saya orang Muslim, kata Prof. Alatas. Saya ini orang Islam. Saya hanya berhak mengatakan agama saya yang benar. Nah, silakan Anda menulis bahwa agama Anda yang benar. Gitu loh. Jadi Prof. Alatas itu begitu. Jadi kalau saya orang Muslim, saya hanya berhak mengatakan agama saya yang benar. Ya, saya tidak berhak mengatakan agama Anda benar, itu. Wong saya orang Islam. Nah, itu sikap beliau itu. Jadi beliau tegas, ya, tapi tetap berteman. Teman-teman beliau banyak orang Barat, bahkan di Istek pun profesor-profesor Barat diundang. Ya, Profesor Hans Daiber, ya, Profesor Paul Letting itu orang Kristen diundang untuk mengajar. Bahkan Profesor Sains, ya, Sains Islam, Profesor Sami Kahamarneh. Itu menulis ensiklopedia kedokteran Islam. Itu diundang ke Istek untuk mengajar. Jadi Prof. Alatas itu obsesi. Kalau orang Barat punya keahlian, kita akui. Kita apresiasi. Tapi jangan kita ambil worldview-nya. Gitu. Nah tentu sikap begini tidak mudah ya terus terang. Yang gampang itu kan sikap a priori. A priori menolak atau a priori menerima. Pokoknya yang datang dari Barat kita terima. Seperti dulu namanya Abdullah Cevdet. Ya, termasuk perintis CUP ya, Turki Muda di Turki itu, ya, tokoh sekuler Turki. Itu Abdullah Cevdet punya teori begini. Peradaban itu yang hebat cuma satu, peradaban Barat, peradaban Eropa. Maka kita harus mengambil Barat gitu ya, kata Abdullah Cevdet ini dengan total, jangan separuh-separuh, jangan dipilih-pilih. Seperti kata dia, kalau kita mau mengambil pohon mawar. Pohon mawar enggak bisa kita ambil bunganya saja, ambil pohonnya. Ya, duri dan bunganya harus kita ambil. Ya, makanya sampai Turki waktu sekuler-sekuler awal kan, ya topi Turki dilarang, bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki, tulisan Arab ya diganti dengan tulisan Latin, ya dan sebagainya. Itu memang westernisasi total karena berpikir ya sudah. Nah yang berpikir begitu di Indonesia pernah tahun 35 polemik kebudayaan, baca polemik kebudayaan. Bagaimana pikiran-pikiran Nusantara Takdir Ali Syahbana? Yang juga mengarahkan kita, sudah kita ikuti Barat. Kita arahkan ke Barat, ke Nusantara Takdir. Tapi itu dapat polemik, yang makanya disebut dengan polemik kebudayaan. Itu saya tulis juga, saya kutip di buku saya, Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab. Ya, bagaimana perjalanan bangsa kita, perjalanan yang dialogis. Antara Islam dan sekularisme ini, ya sejak sebelum kemerdekaan, tokoh-tokoh kita sudah berdialog intensif. Dan akhirnya sepakat ya untuk kita menyepakati bentuk Indonesia seperti ini. Ya dengan Pancasila UUD 45. Nah di tengah-tengah kesepakatan ini terjadi terus dialog-dialog. Ya semakin ke tengah gitu kan. Yang sekuler ekstrim gitu ya. Juga sekarang semakin religius. Bahkan banyak tokoh-tokoh komunis yang di akhir hayatnya menjadi muslim yang baik. Ya karena mereka terus ya sekuler ini mendekat terus. Kita kenal dulu tokoh-tokoh PSI seperti Dr. Sujatmoko gitu ya, rektor Universitas PBB di Tokyo itu. Beliau lihat ya akhir-akhir hayat. Bahkan Sultan Takdir Ali Syahbana ya, terakhir-terakhir banyak menulis tentang Islam. Nah, itu kita syukuri ya. Saya kira begitu ya. Ada lagi? Jadi Suryadi. Ustaz, apa yang menyebabkan orang Barat begitu membenci Islam dan orang Islam, tidakkah mereka mempunyai nurani? Syukur. Ya ayat Al-Qur'an sudah menyebutkan walang tardu angkal yahudu wala nasara hatta tatapi amillatahu. Ya. Tapi apakah semua orang Barat begitu? Tentu tidak. Cuma ini kan biasanya yang dominan. Ya. Di kalangan Yahudi saja gitu ya, ada orang-orang yang mendukung Palestina, gerakan Naturei Karta misalnya. Itu gerakan yang mendukung perjuangan Palestina. Karena Naturei Karta ini menolak ya keberadaan negara Israel modern sekarang ini. Itu negara itu salah konsep, ya salah waktu, gitu menurut mereka. Ya. Ada kelompok-kelompok bahkan itu kalangan ortodoknya Yahudi, kalangan Yahudi yang keras, Yahudi kanan. Di kalangan Kristen banyak dijumpai orang-orang yang simpatik kepada Islam. Mereka tetap, ini, tapi ya tidak kita pungkiri di antara mereka pun ada golongan-golongan yang evangelis, ya, golongan yang sangat bersemangat untuk memurtadkan orang Islam. Dan kalau kita lihat ya, Barat gitu ya, secara keseluruhan, memang wajahnya itu wajah yang campur aduk, gitu ya. Kalau Islam ini kan ikhlas murni, gitu ya. Jadi peradaban Islam itu peradaban yang dibangun oleh pemikiran Islam, di atasnya berdiri sistem Islam itu. Ya, itu tatanan kehidupan Islam, itu peradaban Islam. Tapi kalau Barat, Prof. Halatas menyebutkan bahwa peradaban Barat itu peradaban yang campuran. Ada nilai-nilai Yahudi Kristen, ada nilai-nilai kemudian falsafah Yunani, ya. Kemudian ada nilai-nilai dari Romawi, ya, sistem hukum. Kemudian ada nilai-nilai dari bangsa-bangsa di Eropa, ya, seperti bangsa Jerman, ya, Slavik dan sebagainya gitu. Nah, itu yang nilai-nilai itu di blender lah gitu ya, di blender menjadi satu, mewujudkan satu peradaban namanya Western Civilization ini. Ya, jadi apa tadi mereka memang berat ya untuk karena Islam itu kata Huntington satu-satunya peradaban kata dia gitu ya, yang dalam sejarahnya pernah mengalahkan Barat, dan juga yang kedua Islam itu punya ajaran-ajaran yang diametral bertentangan dengan worldview Barat tadi itu. Nah ini sehingga umat Islam harus melakukan dialog ya dengan peradaban Barat. Ya. Pernah ada satu mata kuliah yang saya ambil di Istek itu Islam and the West judulnya. Islam and the West, conflict or dialogue. Ya, jadi kalau konflik dalam arti perbedaan mendasar dalam soal worldview, iya. Ya, dalam soal nilai kehidupan, iya. Ya, tetapi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Ya, dalam sejarahnya Islam telah membuktikan ya sebagai agama yang sangat toleran. Ya, karena Islam tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Ya, itu. Ada lagi? Ada dari saudara Zulkarnain Bubai Muhtar. Apa korelasi antara wacana fundamentalisme, terorisme, dan opini negatif terhadap konsep khilafah? Yang pertama saya ingin begini ya, itu wacana terorisme, fundamentalisme itu ada tentang fundamentalisme saya bahas dalam buku Wajah Peradaban Barat ini ya, bahwa wacana ini memang datang dari Barat, dan saya beberapa kali nulis artikel juga sampai pernah saya tulis artikel tolong kalau kita saya pernah mengusulkan ya di bahkan itu di dalam rapat Dewan Pertimbangan Presiden waktu itu Pak Ma'ruf Amin sebagai anggotawan tim presnya, beberapa wakil dari ormas Islam diundang, dan saya menyampaikan kepada pemerintah waktu itu sebaiknya kita menggunakan istilah bukan deradikalisasi ya, tapi deekstremisasi atau deterorisasi gitu ya. Jadi yang mau kita lawan ini adalah ekstrim ya, orang yang mengkafirkan sesama muslim, nah itu ekstrim ya. Orang muslim dikafirkan, anggota DPR dikafirkan, pejabat negara dikafirkan, polisi dikafirkan, tentara dikafirkan, itu ekstrim, pemikiran yang tidak benar ya. Orang yang berlebihan dalam menjalankan agama ya, mengubah-ubah syariat Allah, itu ekstrim. Itu salat zuhur itu 4 rakaat gitu ya, dia salat zuhur 5 rakaat, itu ekstrim, dia melampaui batas, itu hulu, itu tatarruf namanya. Itu yang perlu kita sadarkan ya, dengan cara-cara yang baik gitu ya. Itu pendekatannya seperti itu. Itu usulan saya ya, tapi kelihatannya pemerintah sudah punya strategi sendiri ya untuk melakukan deradikalisasi. Nah, saya khawatir nanti ya program seperti ini akan dipersepsikan sebagai program yang datang dari Barat. Dan kalau program datang dari Barat ya, akhirnya masyarakat muslim susah menerima itu. Ya, program itu nanti bisa berakhir dengan kegagalan. Nah, jadi kita ingin memperbaiki bangsa kita, gitu. Kita urun rembuk di situ, ya, supaya nanti tidak keliru, jangan sampai salah menyebut mana yang fundamentalis, mana yang radikal. Coba ciri-ciri, ya, berbagai literatur yang sekarang dipakai atau beberapa survei itu sudah mengarahkan, gitu, bahwa yang begini radikal, kan gitu misalnya, FPI radikal, ini radikal, radikal, gitu. Nah, itu istilah itu yang perlu di menurut saya yang terbaik adalah dialog ya dengan para ulama gitu ya. Itu penting, jangan sampai kebijakan itu diambil di luar dialog ya. Nah, nanti akan berbenturan ya antara berbagai komponen bangsa kita. Ini lagi susah bangsa kita ini. Tantangan kita berat sekali ya. Jadi janganlah kita diadu ya, diadu satu dengan yang lain, berpecah belah. Kemudian yang kedua tentang masalah wacana khilafah itu. Ini saya juga ingin mendudukkan ya. Jadi wacana khilafah ini ada dua kutub kan sekarang, ada yang sangat anti khilafah, ada yang pro khilafah lah, sangat pro khilafah. Khilafah itu kalau kita baca dalam pemikiran bahkan di pondok-pondok pesantren itu sudah dikaji dari dulu. Ya, kitabnya apa namanya? Al-Mawardi, ya. Apa judulnya itu? Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu sudah menjadi bacaan dari dulu. Dan para tokoh Indonesia pun paham masalah khilafah ini. Maka waktu tahun 26 pernah dibentuk komite khilafah. Enggak ada masalah, tapi ulama-ulama kita dulu juga paham bahwa kita ini sepakat di Nusantara ini, di Indonesia ini, ya kan, membangun NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, agenda kita menurut pendapat saya, ya, kalau mungkin ada yang tidak setuju ya silahkan, tapi menurut pendapat saya agenda sekarang kita di Indonesia ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM orang Indonesia ini, ya, dalam bingkai ya NKRI dan Pancasila UD45 itu. Agenda kita sekarang ini adalah meningkatkan kualitas. Ya, pendidikan kita ini perlu diseriusin sehingga nanti melahirkan ulama-ulama hebat, ulama-ulama pewaris Nabi. Di situ persoalan kita. Persoalan kita bukan soal, persoalan utama kita bukan institusi. Ya, apakah kita sekarang sudah belajar kan betapa banyak kita buat partai, kita buat universitas, kita buat sekolah gitu ya. Sekarang apakah sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik? Apakah universitas kita menjadi universitas terbaik? Terbaik dalam arti ya, orang-orang muslim sendiri yang terbaik, yang paling pintar gitu ya. Itu tujuan utama kuliahnya itu ke kampus kita. Terus apakah betul ya lembaga pendidikan kita itu telah betul-betul menerapkan konsep Islam ya, mengutamakan adab, mendahulukan adab, mengutamakan ilmu yang fardu ain. Ya, di situ dijamin lulusannya itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Coba kalau ini kita lahirkan, ya, ini kita lahirkan di negeri kita ini, nggak usah khawatir masa depan umat dan bangsa kita ini. Ya, insya Allah. Karena, maka kemarin saya bahaskan di buku 10 Kuliah Agama Islam terakhir itu, kita ini bisa menjadi muslim yang baik sekaligus orang Indonesia yang baik. Ya, nah, jadi sekarang ini, ya, jangankan di kita, di Amerika aja orang Islam harus jadi orang Islam yang baik. Karena yang di akhirat nanti dihisap adalah manusianya. Jadi begitu ya. Jadi agenda kita sekarang ini menurut saya adalah agenda bagaimana membangun SDM umat Islam yang berkualitas. Melalui apa? Melalui pendidikan. Pendidikan apa? Ya pendidikan. Ya baik di rumah, di masjid, ya di sekolah, di pesantren, itu semua adalah proses pendidikan. Nah itu yang sudah banyak kita bahas. Ya. Jadi sekali lagi, saya pikir kita cukupkan dulu karena waktunya sudah lewat. Kita coba ya memahami salah satu sumbernya kan gitu. Kemarin kita bahas gender, kita bahas pluralisme, kita bahas hermeneutika. Sumbernya itu adalah wajah peradaban Barat ini. Ya, sumbernya adalah peradaban Barat ini yang liberal sekuler gitu ya. Yang ini kata Muhammad Asad atau Leopold Weiss, cirinya adalah irreligious in its very essence. Ya, di buku saya Wajah Peradaban Barat ini banyak data-data yang data-data itu cukup melimpah apa sebetulnya hakikat peradaban Barat dan pengaruhnya kepada pemikiran bahkan juga pengaruhnya terhadap kondisi umat Islam Indonesia dan bangsa kita ini, nggak bisa kita lepaskan dari situ ya. Maka tantangan kita menurut saya itu yang dijawab oleh Prof. Alatas, kalau kita menghadapi peradaban Barat itu bukan dengan emosional tapi dengan intelektual, dengan ilmiah. Ya, beliau telah buktikan ya melahirkan satu institusi ya, institusi pengkajian Islam, studi Islam yang tidak kalah kualitasnya dengan apa yang ada di Barat. Itulah yang Prof. Alatas kemudian sedih ya ketika Istek kemudian diubah ya, akhirnya sekarang Prof. Muhammad Nur mendirikan apa KESIS ya, alhamdulillah sekarang ada. Jadi teman-teman yang mau mengkaji pemikiran Islam yang serius di peringkat S2, S3, sekarang bisa belajar ke KESIS UTM Center apa namanya, for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization di Universitas Teknologi Malaysia. Itu masih di sana ada Profesor Muhammad Nur yang mewarisi ya dan mengembangkan pemikiran dari Profesor Syed Naqib Alatas itu. Nanti akan kita coba untuk bahas khusus tema ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.